Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa qala musannif Abi Abdullah bin Wahdat radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi bi ulumihim fi darain amin. وعلم أنك لا تصل إلى الكيان بامتثال ما فرض الله عليك من طاعته واجتناب ما حرم الله عليك من معصيته وإلى الأمل بما شرع لك من النوافل بما شرع لك من النوافل التي تقربك إليه زلفى إلا بالعلم. Ketahuilah bahwasanya kamu tidak akan mampu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah daripada ketaatan-ketaatan dan menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada maksiat-maksiat, dan tidak akan mampu untuk beramal daripada ibadah-ibadah sunnah yang mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya, illa bil ilmi, kecuali hanya dengan ilmu. Fa alaika bi talabihi, maka wajib atasmu untuk mencari ilmu. Faqad qala alaihi salatu wasalam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu kewajiban atas setiap orang muslim. Wa bil ilmi ta'rifu qawnal wajibi wajiban wal mandubi manduban wal muharrami muharraman, dan dengan ilmu kamu mengetahui yang wajib adalah sesuatu yang wajib, yang sunnah adalah sesuatu yang sunnah, yang haram adalah sesuatu yang haram. Wa ta'rifu kaifa tu'addi al-wajib wa taf'al mandub wa tatruk al-muharram, dan kamu bisa mengetahui bagaimana cara melaksanakan kewajiban dan cara mengamalkan yang sunnah dan cara meninggalkan yang haram. Fa idzan la budda laka min al-ilm. Kalau begitu maka wajib kamu mempunyai ilmu. Wala hina laka anhu, dan kamu tidak bisa lepas daripada ilmu. Wa alaihi wa alal amal bihi madaru sa'adatika fi dunya wal akhirah, dan kebahagiaanmu di dunia dan akhirat tergantung dengan ilmu dan mengamalkan ilmu. Maka di sini Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu menganjurkan kepada kita untuk mencari ilmu. Karena dikatakan oleh beliau bahwasanya kamu tidak akan mampu untuk melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah kecuali dengan ilmu. Tidak akan mampu melaksanakan ibadah-ibadah sunnah kecuali dengan ilmu. Tidak akan mampu menjauhi yang haram kecuali dengan ilmu. Karena apa? Karena kita tidak mungkin tahu ini wajib kecuali kalau kita ngerti. Berapa banyak di antara kita ketika hadir di dalam majelis, ketika hadir bersama ulama, kita di situ mengetahui tentang sesuatu yang sebelumnya kita tidak mengetahuinya. Di situ kita mengetahui bahwasanya sesuatu ini wajib, padahal dahulu kita tidak tahu kalau itu wajib. Kita mengiranya malah sunnah. Atau mungkin sebaliknya, sesuatu yang dilarang kita tidak mengetahuinya kecuali setelah hadir di dalam majelisnya ulama. Oleh karena itu sebagian ada yang sholat 20 tahun atau lebih, dan ketika sholat tidak pernah mengeraskan bacaan fatihahnya sampai telinganya dia sendiri tidak mendengar. Dan dia mengira itu adalah sudah cukup untuk melaksanakan Fatihah, melaksanakan sholat, padahal tidak sah. Seseorang yang sholat ketika membaca Fatihah harus didengarkan oleh telinganya sendiri. Kalau telinganya sendiri tidak mendengar bacaan Fatihahnya dia, berarti sholatnya dia tidak sah. Sebagian ada yang puluhan tahun sholat dengan cara seperti itu, tidak mendengar apa yang dia baca daripada bacaan Fatihah atau bacaan tasyahud tsani, tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, itu harus didengar oleh telinganya. Jadi puluhan tahun dia harus mengulangi sholat. Kapan dia tahunya itu? Ketika duduk bersama ulama, ketika hadir di dalam majelis ilmu. Sebagian lagi dia hadir dalam majelis ilmu dan dia di situ baru tahu kalau mengusap rambut ketika wudu itu hukumnya wajib, dikira sunnah. Ini sebagian ada yang mengira sunnah mengusap rambut kepala ketika wudu. Padahal kalau keadaannya seperti itu, dia mengira mengusap rambut itu adalah sunnah, maka hukumnya tidak sah wudunya. Kalau sudah tidak sah wudunya, otomatis tidak sah sholatnya. Bertahun-tahun dia seperti itu, ya bertahun-tahun dia seakan-akan atau dianggap tidak melaksanakan sholat. Karena wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Dan begitu juga banyak yang terjerumus ke dalam riba. Membeli emas di toko emas, tapi uangnya kurang, hutang dulu, besok atau kapan waktu yang lain nanti digenapkan, dibayar, itu riba. Dan yang lain-lain. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan seseorang melakukan suatu amalan kecuali harus terlebih dahulu dia mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala dalam amalan tersebut. La yajuz li ahadin al-iqdam 'ala amalin hatta ya'lam hukma Allah taala fih. Berkata Imam Ghazali, tidaklah seseorang boleh melakukan satu amalan kecuali setelah dia mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala dalam amalan tersebut. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengatakan bahwasanya man amila bila ilm kana ma yufsiduhu aktar mimma yuslihuhu. Kalau seseorang beramal beribadah tanpa mengetahui ilmunya, tanpa didasari dengan ilmu, apa yang merusaknya lebih banyak daripada yang memperbaikinya. Qala ba'duhum, sebagian mengatakan, lo abadallah subhanahu wa ta'ala ibadah malaikati samawat wal arad bila ilm lakana minal khasirin. Anda kata ada seseorang ibadah seperti ibadahnya malaikat yang di langit dan malaikat yang di bumi, tapi semua ibadahnya itu tanpa didasari dengan ilmu, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Jadi ilmu nomor satu. Oleh karena itu, berapa banyak Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan seseorang untuk menuntut ilmu, sebagaimana yang disebutkan sebagian tadi, thalabul ilmi fardhah ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib, kewajiban atas seorang muslim, baik laki-laki ataupun wanita, baik yang masih muda ataupun yang sudah tua. Bahkan yang anak kecil pun wajib diajarkan ilmu. Yang anak kecil pun wajib diajarkan bagaimana cara berwudu, bagaimana cara sholat, bagaimana cara berpuasa Ramadan, bagaimana cara berakhlak dengan akhlak yang mulia. Itu wajib diajarkan kepada anak kecil yang belum baligh, umur 9 tahun, 8 tahun. Wajib diajarkan, itu kewajiban atas orang tua. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, setiap masing-masing punya tanggung jawab dan tugas yang akan dituntut dan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Ku anfusakum wa ahlikum naro, selamatkan diri kalian, wa ahlikum dan keluarga kalian, naro, daripada api neraka. Bukan hanya menyelamatkan diri kita, tapi juga wajib kita menyelamatkan keluarga kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Qala Sayyidina Abdullah bin Abbas, faggihuhum wa allimuhum. Bagaimana kita menyelamatkan keluarga kita? Berikan kepada mereka pemahaman agama. Ajarkan kepada mereka ilmu agama. Ini yang membuat mereka selamat. Jadi kalau seorang anak tidak diajarkan ilmu agama dari kecil, tidak pernah belajar ngaji, tidak pernah belajar ilmu agama, tidak pernah kenal dengan Allah, tidak pernah kenal dengan Rasul, tidak pernah dengar bagaimana akhlak yang terpuji, akhlak ketika makan, akhlak ketika minum, akhlak ketika menghadapi orang tua, akhlak menghadapi tetangga, orang lain, jangan heran nanti ketika anak tersebut menjadi besar, anak itu menjadi durhaka kepada orang tuanya. Anak itu menjadi jauh daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukan salah anak, itu salah orang tua yang tidak bertanggung jawab. Ya, hanya bisa membikin anak tapi tidak bisa mendidiknya. Nah, ini harus yang dipikirkan. Mendidik anak tidak gampang di akhir zaman khususnya. Ya, oleh karena itu termasuk yang wajib yang harus dilaksanakan sebagai orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya ilmu agama. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan utlubul ilma walau bisin, dan banyak lagi perintah-perintah. Rasulullah SAW mengatakan innal anbiya lam yuwarisu jinaran wala dirhaman wa innama warasul ilim. Para nabi Allah itu tidak meninggalkan warisan dinar. Nabi Allah tidak meninggalkan warisan dirham, artinya tidak meninggalkan harta. Wa innama warasul ilim. Ketika seorang nabi meninggal, maka nabi meninggalkan warisan ilmu. Dan warisan ilmu ini diberikan kepada siapa aja yang mau. Ayo, siapa yang mau warisan nabi? Bukan harus keluarga nabi, bukan harus cucunya nabi. Siapapun yang mau warisan nabi berhak untuk mendapatkannya. Dan dia menjadi mulia dengan mengambil warisan nabi. Dan kalau dia mengambil warisan nabi berarti nunjukkan dia dekat dengan Rasul, dekat dengan nabi. Kenapa? Karena warisan itu tidak diberikan dan tidak didapatkan kecuali keluarga yang dekat aja. Barang siapa yang mendapatkan warisan nabi berarti nunjukkan dia dekat dengan nabi. Oleh karena itu nabi mengatakan faman akhadahu akhadahu bihaddin wafir. Barang siapa yang bisa mengambil ilmu, bisa mendapatkan ilmu, berarti dia mendapatkan keuntungan yang besar. Keuntungan dekat dengan nabi, kebaikan yang banyak, dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekarang ketika seorang anak belajar menuntut ilmu agama tidak kurang didukung orang, kurang didukung oleh orang tuanya. Kadang-kadang anak-anak mau mondok minta sendiri, enggak boleh, enggak didukung. Ya. Kalau kamu mondok nanti masa depanmu gimana? Kalau mondok kamu ini mau kerja apa? Mau makan apa? Gimana kamu mau nikah? Gimana kamu mau berkeluarga? Enggak ada masa depan kalau kamu mondok. Ini orang tua yang tidak punya iman ini. Ini orang tua tidak punya iman kepada Allah. Ya, ini orang tua hanya bergantung kepada materi aja. Dikira materi yang bisa memberi rezeki. Bukan Allah yang memberi rezeki. Tidak ada iman dan tidak ada tawakal. Padahal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna Allah takaffala li talibil ilm bi rizki. Allah Subhanahu wa taala menjamin untuk seseorang yang mencari ilmu agama, menjamin apa? Menjamin rizkinya. Secara khusus katanya Habib Abdullah Al-Haddad mentafsirkan ayat hadis ini, secara umum semua makhluk dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Siapapun itu yang ada di atas muka bumi, Allah yang menjamin rizkinya secara umum. Tapi ini secara khusus untuk mencari ilmu. Maksudnya apa? Katanya Habib Abdullah Al-Haddad, maksudnya secara khusus akan dimudahkan dalam mencari ilmunya. Tidak perlu bersusah payah. Tidak perlu repot-repot. Dia punya ilmu agama. Dan ilmu agamanya ilmu yang manfaat ya. Ilmu yang barokah. Ikhlas karena Allah. Mengamalkan ilmunya. Insya Allah. Dia tidak akan fakir miskin. Insya Allah dia tidak akan sempit rizkinya. Dan sebaliknya insya Allah lancar rizkinya. Walaupun dia tidak tamat SD. Ya, tidak tamat SMP sekalipun. Tapi kalau dia punya ilmu agama yang mantap dan mengamalkan, oh, tenang, katanya Habib Abdullah Haddad, dilancarkan dan dimudahkan urusannya. Sampai seseorang ketika datang kepada beliau, Habib Abdullah Haddad, dan mengadu, "Ya Habib, bagaimana ini? Aku ini kesulitan dalam rezeki." "Khud kitabak wahmilhu waqra ya'tik lakar rizq." Pulang ambil kitab, datang belajar sama anak, rezeki datang dengan mudah kepada kalian. Ini orang-orang yang yakin. Orang-orang yang imannya kuat. Ini al-ab ukhrawi. Ini adalah orang tua yang pikirannya akhirat. Orang tua yang memikirkan masa depan akhirat. Dia mikir kalau dia anaknya diberi pelajaran umum, tidak diberikan pelajaran ilmu agama, tidak diberikan ilmu tasawuf, tidak diberikan ilmu akhlak, tidak diberikan ilmu tentang hati, ya hanya diberikan ilmu umum aja, akan rusak agamanya, akan kurang ajar dan durhaka kepada orang tua, dan akan berani meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah dan berani melakukan larangan-larangan Allah karena tidak punya ilmu. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Yang takut sama Allah itu ulama, orang yang punya ilmu. Ketika orang punya ilmu, dia tahu siapa Allah. Bagaimana besarnya dan agungnya kewajiban Allah. Bagaimana besarnya resiko dan azab ketika melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Dia tahu itu. Kenapa? Kena belajar. Kalau dia kenal sama Allah, dia akan laksanakan semua perintah Allah dan akan menjauhi larangan Allah. Kalau dia kenal, yahsallaha min ibadihil ulama. Sebagaimana seseorang ketika tahu ada singa di depannya, singa yang ganas, yang liar, dia tidak akan mendekat, dia akan menjauh. Tapi ketika itu lewat anak kecil yang tidak ngerti apa itu singa, dia akan mendekat. Senang dia melihat singa. Nggak tahu kalau singa akan menerkamnya, akan memakannya. Kenapa kok nggak takut dengan singa, anak kecil tersebut? Karena nggak ngerti. Siapa itu singa itu nggak ngerti. Kita juga manusia seperti itu. Kalau kita kurang kenal dengan Allah, kita akan berani melaksanakan maksiat kepada Allah. Akan berani meninggalkan kewajiban Allah. Itu ukuran daripada iman kita kepada Allah. Kalau kita sudah terjerumus ke dalam dosa dan dosa, berarti kita kurang kenal dengan Allah. Tapi seseorang yang bertambah kenal dengan Allah, bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kalau ada seorang anak mau belajar bahasa Inggris, mau belajar komputer, mau belajar, didukung, "Wah, hebat kamu, ayo. Butuh uang berapa? Saya bayar." Tapi giliran mau mondok, "Wah, buat apa kamu mondok?" Ini orang tua sekarang ini. Yang dipikirkan bukan akhiratnya, tapi dunianya. Padahal dunia pun tidak dijamin dengan itu, tidak. Malah sebaliknya, insya Allah dengan ilmu yang bermanfaat, dunianya sekaligus akhiratnya semuanya didapatkan. Itulah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. "Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man arada huma fa'alaihi bil ilm." Imam Syafi'i mengatakan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dia harus punya ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan dunia, harus punya ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, harus juga punya ilmu. Nabi Allah Sulaiman diberi pilihan oleh Allah. "Ya Sulaiman, kamu pilih di antara tiga. Kerajaan, kekuasaan, kerajaan atau kekuasaan, atau dunia, harta, atau ilmu." Nabi Allah Sulaiman memilih ilmu. Tapi Allah memberikan ketiga-tiganya, semuanya diberikan kepada Nabi Sulaiman. Kerajaan, kekuasaan diberikan, dunia diberikan, ilmu pun diberikan. Jadi di sinilah yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ya, bahwasanya seseorang tidak mungkin dia bisa melaksanakan kewajiban Allah dan menjauhi larangan Allah kecuali dengan ilmu. Seseorang tidak mungkin kenal dengan Allah, ya, dan kenal kepada Rasul kecuali dengan ilmu. Tidak mungkin. Akhlak, bagaimana kita mempelajari ilmu hati, ilmu akhlak kalau tidak belajar dengan ulama? Man jalasa ma'al ulama izdada ilmu. Barang siapa yang dekat dengan ulama, izdada ilmu, maka akan bertambah ilmunya. Dan ilmu ini kewajiban, wajib dipelajari dan dicari sampai kita meninggal dunia. Makanya dikatakan utlubul ilma minal mahdi ilallah ilallah, dicarilah ilmu dari semenjak bayi sampai ilallah, sampai kalian dimasukkan ke liang lahat kubur, baru berhenti mencari ilmu. Selama kita bisa mencari ilmu, jangan usah kita malas untuk mencarinya dengan alasan wah sudah waktunya, sudah bukan mencari ilmu sekarang. Tidak ada mencari ilmu, tidak ada batasan umur mencari ilmu, tidak ada batasan nasab mencari ilmu, tidak ada batasan status, statusnya dia begini, tidak pantas nyari ilmu, tidak ada. Siapapun, dan siapapun yang ingin menjadi orang soleh harus ilmu. Tidak apa-apa dia menjadi polisi, mau jadi pejabat, mau jadi pedagang mau jadi apapun, yang penting dia punya ilmu untuk menjadi orang soleh. Ya, sehingga dengan apapun statusnya dia, kalau dia punya ilmu, maka dia bisa menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita katakan derajat ulama tentu di atas segala-galanya. Derajat ulama di atas derajat para pedagang, para agnia, para pejabat dan seterusnya. Ya, tidak ada derajat yang di atas ulama kecuali derajatun nubuwah. Kecuali derajatnya para nabi. Setelah para nabi tidak ada derajat yang ulama. Oleh karena itu dikatakan oleh Sayyidina Abdul Abbas dalam mentafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan Allah mengangkat derajat orang muslim, mengangkat derajat orang mukmin di akhirat nanti. Tapi khusus orang mukmin yang berilmu, derajatnya diangkat lebih tinggi daripada derajat yang lain, darajat dengan derajat-derajat yang banyak. Katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, derajat yang banyak ini adalah sebanyak 700 derajat bedanya. Dan untuk sampai dari derajat ke derajat yang satu, daripada 700 derajat ini, itu butuh perjalanan 500 tahun. Untuk sampai derajat ke derajat yang satu. Ini 700 derajat bedanya. Bahkan di akhirat pun manusia akan butuh kepada ulama. Jangan, bukan hanya di dunia, di akhirat pun manusia akan butuh kepada ulama. Mereka di situ nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ayo, mintalah apa yang kamu inginkan." Maka mereka akan mengatakan, "Ya Rabb, bagaimana aku minta apa yang kami inginkan, semuanya ada di surga." "Tidak, tamanna, mintalah apa yang kamu inginkan." Mereka akhirnya tanya kepada siapa? Kepada ulama. Apa yang mau mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala daripada tambahan nikmat yang telah ada di surga Allah Subhanahu wa taala, dibutuhkan walaupun di akhirat. Nah, di sini untuk apa? Tasji. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk masjid, dan di situ ada dua halaqah. Ada dua halaqah, ada dua kumpulan. Satu kumpulan baca zikir kepada Allah, satu kumpulan lagi belajar ilmu agama. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kila majlisain khair." Dua majlis itu dua-duanya bagus. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di majlis ilmu. "Wa innama bu'istu mu'alliman." Tapi aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengajar, mu'allim, mengajarkan ilmu. Yang artinya isyarat bahwasanya Rasul mengatakan bahwasanya halaqah mencari ilmu lebih afdal daripada halaqah zikir. Kadang-kadang kita semangat hadir maulid tapi tidak semangat hadir majelis ilmu seperti ini. Kita semangat hadir burdah, tidak pernah semangat kita hadir di majelisnya ulama, darus, belajar. Tidak kita katakan burdah itu tidak ada baiknya, tidak ada, wah burdah masya Allah pujian kepada Rasul, maulid, membaca sirah Rasul, membaca salat kepada Rasul. Tapi itu di bawah daripada majlis ilim. Tapi itu di bawah derajatnya daripada derajat majlis ilmu. Ini didahulukan. Oleh karena itu, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada mereka, ya ahla suq, hai wahai orang-orang yang di pasar, kamu ini kok ada di sini, sibuk di sini, sedangkan di masjid ada warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagi-bagikan. Kok kamu tidak mau mengambil warisan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mereka mengiranya warisan uang, warisan harta. Betul ya Abu Hurairah, betul. Mereka pergi ke masjid. Ini yang himmahnya dunia, urusan dunia datang, urusan ibadah, urusan ilmu tidak datang. Kalau dikatakan ada pembagian, pembagian uang 1 juta setiap masing-masing yang datang, tapi syaratnya jam 3 malam datangnya, datang pasti itu, ya kan? Insya Allah jangankan dia yang datang, istrinya diajak, anak-anaknya dibangun, ayo ini 1 juta lumayan, satu orang 1 juta. Tapi kalau hadir majelis ilmu tidak semangat seperti itu. Padahal satu kali hadir majelis ilmu khairun min alaf rokaat min iyada alaf marid wa min tasyi alaf jenazah, lebih baik daripada 1000 rokaat menjenguk 1000 orang sakit, mengantarkan 1000 jenazah, lebih baik pahalanya. Yang berarti pahala itu kita akan manfaatkan dan kita nikmati di akhirat nanti, bahkan di barzah kita bisa menikmati pahalanya. Pahala hadir majlis ilmu tidak ada tandingannya. Jadi seseorang kalau misalnya tidak ada hal yang mendesak, tidak ada hal yang darurat, jangan disia-siakan majlis-majlis ilmu. Umpung masih ada ulama, umpung masih ada asatidah, nanti di akhir zaman ulama bertambah sedikit sampai mungkin habis ulama. Kalian tidak bisa belajar lagi, kalian tidak bisa bertanya lagi. Kalau sekarang masih ada ulama, zaman dulu lebih banyak lagi. Zaman dulu di Tarim, di masjidnya Tarim itu, yang sholat di shof awal, shof kedua, itu mufti-mufti semuanya, imamahnya besar-besar. Tapi bukan imamahnya aja yang besar, ini simbol ilmu mereka itu luar biasa. Mufti, mufti itu kan tidak gampang, ilmunya harus luas. Itu shof awal mufti, shof kedua mufti. Ya, sulit kan mau cari seperti itu. Mau cari satu orang mufti aja enggak mudah zaman sekarang. Itu dulu zaman seperti itu. Zaman di Tarim pernah sampai 300 lebih mufti. 300 mufti Tarim, kota kecil Tarim itu. 300 mufti. Bahkan dari kabilah Al-Bahatim, kabilah terkecil di kota Tarim itu bisa sampai 30-40 mufti di antara mereka itu, padahal kabilah yang paling sedikit, belum yang lain-lain. Semuanya ahlul ilm dan semuanya mendukung ilmu, semuanya menganjurkan anak-anak mereka, keluarganya untuk belajar kepada ulama, untuk hadir, sehingga ulama banyak. Kalau sekarang kadang-kadang tidak didukung oleh orang tua, padahal itu adalah warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Warisan dunia adalah warisannya siapa? Warisan dunia warisan siapa? Warisan Qarun. Warisannya Qarun didukung oleh orang tua untuk cari warisan Qarun. Cari harta Karun didukung. Cari harta ilmu, warisannya Rasul tidak didukung. Takut masa depan nanti gimana? Dikira masa depan dia yang jamin apa? Tidak, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara mereka banyak pengusaha, orang yang kaya, tidak tamat SD loh. Banyak itu, tidak harus itu. Bahkan sekarang banyak, bukan hanya lulus SMA, banyak yang sudah lulus kuliah SH, tapi nyari kerjaan sulit. Bahkan banyak jadi buruh aja, buruh. Tapi mending jadi ulama, masya Allah, dihormati di mana-mana. walaupun niatnya bukan untuk dihormati, tapi dimulia sudah dihormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau di akhirat. Coba kita pikir zaman-zaman yang orang-orang yang zaman-zaman dulu, bagaimana mereka mulia sampai sekarang pun mulia. Orang yang punya ilmu, ulama-ulama, wali songo, kiai-kiai yang sudah meninggalkan kita, yang punya ilmu sampai sekarang disebut semuanya, dipuji, diziarahi. Karena apa? Punya ilmu, bukan orang bodoh. Coba kalian sebut orang-orang kaya di zaman dulu, orang kaya di zaman Imam Syafi'i, sampai sekarang disebut? Tidak ada yang disebut. Pejabat di zaman Imam Syafi'i, ada yang disebut? Tidak ada. Oh, Fir'aun disebut, disebut kejelekannya, bukan disebut kebaikannya. Tapi orang ilmu, yang berilmu disebut kebaikannya. Dan itu adalah tanda kebahagiaan seseorang di akhirat nanti. Antum syuhada Allahu alal ard. Kalian semua menjadi saksi-saksi Allah SWT di atas muka bumi ini. Kalau sudah dipuji oleh mereka, dia adalah min ahlil khair, dia adalah orang baik, berarti dia di akhirat orang baik. Kalau dipuji dengan kebaikan, tapi sebaliknya kalau dipuji dengan kejelekan, bukan dipuji, dicela, disebutkan kejelekannya, wah, alhamdulillah orang itu meninggal. Dulunya suka begini, suka begitu, suka mabuk-mabukan, na'udzubillah, hati-hati. Tetangga itu yang tahu keadaannya dia, menentukan nasibnya dia di akhirat. Ya Rasulullah, bagaimana aku mengetahui bahwasanya aku ini adalah orang surga atau aku orang neraka? Lihatlah kepada tetanggamu. Kalau tetanggamu menyebut kamu orang baik, berarti kamu orang surga. Kalau tetangga kamu menyebut kamu orang jelek, berarti kamu orang neraka. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu untuk mendapatkan kebaikan harus la turuk ilal khair wa la turuk ilal wilayah illa bil ilm. Tidak ada jalan untuk melaksanakan kebaikan, tidak ada jalan untuk menjadi orang wali sekalipun illa bil ilm, kecuali dengan ilmu. Nah, di sini Al-Hawi Abdul Al-Hajjaj menyebutkan juga kepada kita bahwasanya kita pun tidak mungkin untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kita semuanya ingin bahagia di dunia akhirat, kecuali dengan ilmu. Nah, ini harus dijadikan sebagai patokan di hati kita. Tidak mungkin seseorang bahagia dunia akhirat, ini yang kita baca tadi, kecuali dengan ilmu dan mengamalkan ilmunya. Bukan hanya belajar ya, tahu ini wajib tapi ditinggalkan, tahu ini haram tapi dilakukan, tahu dia ngerti, ya itu tidak memberikan kebahagiaan. Ilmu itu memberikan kebahagiaan kalau diamalkan. Al ilmu alek hatta ta'amal bih fa idza amilta bih fahuwa lak. Ilmu itu memberikan keburukan kepada kalian. Kalian punya ilmu berarti kalian mendapatkan keburukan. Wah, kalau begitu tidak usah belajar. Jangan begitu. Kalau sudah usah belajar berarti kalian tambah dua kali lipat dosanya. Dosa tidak mengamalkan ilmu, dosa tidak belajar. Ini kadang-kadang ini sebagian mungkin ada yang menganggap, wah, Anda tidak perlu hadir majelis, Anda tidak perlu belajar sama ulama. Kenapa? Nanti kalau Anda belajar, Anda takut nanti ini haramlah, ini wajib, ini tidak boleh. Akhirnya kita ini tidak bisa hidup bebas gara-gara kita tahu ini haram, haram, haram, haram. Ini wajib, lebih baik tidak usah hadir sudah. Kalau tidak hadir kan kita tidak tahu. Kalau tidak tahu, insya Allah kan tidak dihukum, tidak disalahkan. Katanya Habib Abdullah Haddad, ini dosanya dua kali lipat, azabnya dua kali lipat. Azab karena dia ninggalkan kewajiban, kewajiban ibadah-ibadah, dan azab karena dia meninggalkan kewajiban mencari ilmu. Karena mencari ilmu wajib, dan setelah dia mengetahui ilmu, yang ini yang wajib, ini yang haram, dia harus mengamalkan. Nah, kalau dia tahu dan belajar mencari ilmu tapi tidak mengamalkan, berarti dosanya satu kali. Tapi kalau dia tidak mau belajar, berarti dosanya dua kali. Dosa tidak mau belajar, dosa meninggalkan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikira yang tidak hadir, tidak tahu ilmu, mereka mereka ma'zur. Mereka tidak disalahkan. Bil akas, jangan salah paham seperti itu. Itu akan menambah azabnya dia di akhirat, akan menambah ya, kesiksaannya dia di akhirat karena dua kali lipat dosanya kepada Allah. Bagaimana kita ketahui, mencari ilmu wajib hukumnya, dan mengamalkan ilmu ketika dia tahu ini haram ini wajib, hukumnya juga wajib. Dua kewajiban, jangan ditinggalkan dua-duanya, apalagi ya, dua-duanya ditinggalkan, satu saja ditinggalkan dia sudah salah. Makanya sebagian ulama menyebutkan satu riwayat yang artinya bahwasanya di akhir zaman nanti orang-orang akan menjauhi majelis-majelisnya ulama, akan menjauh daripada majelis-majelis ulama. Mereka tidak mau dekat dengan ulama. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Usibu bisara sa'asya. Kalau sudah seperti itu, akan diberi tiga musibah. Apa yang tiga musibah? Yang satu, sallallahu alaihi sultanan zaliman. Allah akan memberikan kepada mereka pejabat yang zalim. Yang jadi pejabat di zamannya dia pejabat yang zalim. Pertama itu. Kedua, kalau sudah seperti itu mereka menjauh daripada majelis ulama, raful barakah min kasbihim. Allah akan mencabut keberkahan dari harta mereka, dari rizki mereka. Harta mereka yang mereka miliki tidak berkah. Tidak berkah dalam arti tidak pernah digunakan untuk kebaikan. Tidak pernah dia gunakan untuk bersedekah, membantu orang, ibadah kepada Allah dengan hartanya. Tidak. Dia gunakan untuk bersenang-senang, membeli makanan yang mereka sukai, ya, hanya berfoya-foya dengan hartanya. Itu sudah ada barokah berarti dalam hartanya. Kalau ada barokah harta dalam hartanya, pasti hartanya itu dikeluarkan dalam sesuatu yang baik, yang positif. Nah, itu bisa terjadi sebabnya karena apa? Menjauh daripada ulama. Dan yang ketiga adalah na'udzubillah, yamutu ala su'il khatimah. Kalau mereka menjauh daripada ulama di saat itu, na'udzubillah, mereka akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Ini riwayat yang diambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di bulan Rajab ini, bulan yang mulia, sebagaimana kita katakan sebelumnya, termasuk bulan-bulan haram. Yang berarti kalau bulan-bulan haram adalah amal ibadah dilipat gandakan. Ya, ketahuilah, kita baca Quran di bulan haram dengan baca Quran di selainnya, itu pahalanya berbeda. Pahala dilipat gandakan kalau kita melakukan amal kebaikan di bulan-bulan yang haram. Dan sebaliknya dosa pun juga dilipat gandakan. Na'udzubillah. Jadi kalau kita maksiat kepada Allah di bulan Rajab ini, berarti bulan haram, dosa kita dua kali lipat. Dicatat dua kali lipat. Seakan-akan kita melakukannya dua kali di selain bulan haram. Rasulullah SWT sendiri mengatakan dalam Al-Quran, فَلَا تَدَلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ. Jangan kamu berbuat zalim di bulan-bulan haram tersebut terhadap dirimu sendiri. Apa maksudnya berbuat zalim kepada dirimu? Berbuat maksiat kepada Allah, meninggalkan kewajiban Allah, berarti kita menzalimi diri kita. Berarti kita menyodorkan diri kita untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita katakan berdoa selalu dengan barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kenapa kok Rasul tidak mengatakan barik fi Ramadan? Karena keberkahan Ramadan bergantung keberkahan di bulan Rajab. Kalau kita Rajab bisa menjaga kewajiban-kewajiban Allah, menjauhi larangan Allah, kita akan diberikan keberkahan di bulan Sya'ban. Ditakdirkan kita bisa menjaga kewajiban Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan kalau bulan Sya'ban kita bisa melaksanakan itu, maka kita akan disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan dengan sempurna. Di bulan Ramadan kita akan diberikan taufik dan hidayah untuk melakukan ibadah-ibadah yang banyak dan meninggalkan maksiat-maksiat. Dan kalau kita melakukan itu di bulan Ramadan, Allah akan menjaganya dari Ramadan itu ke Ramadan yang selanjutnya, dijaga dari segala keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu termasuk dianjurkan di bulan Rajab ini istighfar. Ya, jadi kita anjurkan untuk membaca istighfar, mau baca astaghfirullah, astaghfirullah, Allah maghfirli warhamni wa tub alayya, termasuk Allah maghfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Itu dibaca di pagi hari dan di malam hari. 70 kali insyaallah pahalanya dan fadilahnya menjauhkan seseorang yang membacanya daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin sebagian daripada istighfar kami akan bagikan nanti di situ ya, yang mau untuk membacanya. Yang mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah, panjang umur, sehat wal afiat, dan selamat daripada segala fitnah dunia wa barza wa fil akhirah. Ala hadinya kunya salih jami'an wa khidmatihi wa hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.